Ance ance pucu eri pari pesani kabeh panjalukmu wis tak wujud ni tak turuti syarat adatmu tak lampaui panjalukmu mung siji niate ati pengen pepujan karus liramu. Bandara Seloparang bumi Mataram anggonmu mapak tresnoku sinersen kepenggak moro tuo kelas 0.